Tidakkah mereka yakin bahwasannya mereka itu akan dibangkitkan liyaumin azim, yaitu pada hari yang besar, yaitu hari kiamat, hari kebangkitan, yang dimana manusia dimintai pertanggungjawabannya atas amal perbuatannya, dan manusia dihisab amalnya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu hari di mana manusia berdiri menghadap Rabb al-alamin, Rabb semesta alam. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala atau sebelumnya ya, tertulis di sini bahwa surat Al-Mutaffifin dalam cetakan ini wahia madaniyah, adalah surat madaniyah, yaitu surat yang turun setelah hijrah. Sementara dalam cetakan yang lain disebutkan wahia makkiyah, bahwa surat ini adalah makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum hijrah. Nah, kenapa terjadi perbedaan antara satu cetakan dengan cetakan yang lain? Karena memang ikhtalafal ulama fiha, ay fi hadhihi surah, hal hiya makkiyah aw madaniyah ala qaulain. Para ulama berselisih tentang surat ini, apakah surat ini makkiyah atau madaniyah, menjadi dua pendapat. Sebagian para ulama berpendapat surat ini adalah surat makkiyah, sebagian yang lain berpendapat surat ini adalah surat madaniyah. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wailun lil mutaffifin, wailun kalimatu azabin wa iqabin. Wailun di sini adalah kalimat yang mengandung siksa dan iqab, hukuman, wa tawa'udin, dan kalimat ini juga adalah kalimat tawa'ud, kalimat ancaman. Wailun, celakalah. Nah, kemudian sebagian para ulama yang lain menyebutkan bahwasanya wailun di sini, al-wail adalah wadin fi jahannam, nama lembah ya, dalam neraka jahannam. Nah, sehingga bisa diartikan wailun lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang berlaku curang ya. Bisa juga diartikan wailun ya, lembah di dalam jahannam ya, yang menjadi siksa, lil mutaffifin, bagi orang-orang yang mutaffifin, yang berlaku curang. Seperti halnya dalam ayat wailui yauma idzin lil mukadzibin, wailui yauma idzin lil mukadzibin ya. Neraka wail atau lembah wail di neraka jahannam ya, bagi orang-orang yang mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Lil mutaffifin fassarallahu al mutaffifina bi annahum alladzina idzaktalu 'alan nas ai akhadhu minhum wafa'an lahum yastawfunahu kamilan min ghairi naqsin. Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala menafsirkan atau menjelaskan makna mutaffifin di sini, yaitu orang-orang yang alladzina idzaktalu 'alan nas, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, yaitu mengambil haknya dari orang lain, yastawfun, dia meminta dipenuhi, disempurnakan takarannya. Nah, namun apabila dia menakar atau menimbang untuk orang lain, maka dia mengurang-urangi takaran atau timbangannya. Mutaffifin itu adalah isim fa'il ya, dari fi'il taffafa yutaffifu. At-tadfif artinya adalah an-naqs ya, adanya kekurangan. At-tadfif artinya an-naqs, asyai'ut tadfif, sesuatu yang tadfif adalah sesuatu yang kurang, yang enggak sempurna ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa al-mutaffifin adalah orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, ay akhadhu minhum wafa'an lahum, yaitu apabila mereka mengambil hak mereka dari orang lain ya, yang hak tersebut harus ditakar ya, yastawfuna, maka mereka meminta untuk dipenuhi kamilan min ghairi naqsin, dipenuhi secara sempurna tanpa adanya kekurangan sedikit pun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, namun apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, ai idza a'tawun nasa haqqahum alladzi lahum alaihim, yaitu apabila mereka memberikan hak manusia atau hak orang lain yang wajib mereka tunaikan, bikailin aw waznin, baik berupa takaran ataupun timbangan ya, apabila mereka memberikan hak orang lain ya, yang harus ditakar atau ditimbang, yukhsirun, maka mereka yukhsirun ay yunkisunahum dzalik, yaitu mereka mengurang-urangi takaran atau timbangan itu untuk orang lain. Imma bimikyalin wa mizanin naqisaini, apakah dengan cara takaran dan timbangan yang kurang, yang memang takaran atau timbangan tersebut sudah disetting ya secara curang ya. Au bi adami mil'il milkiyal wal mizan, atau dengan cara ketika ditakar atau ditimbang tidak dipenuhi secara sempurna ya. Nah, ini juga bentuk kecurangan ya. Jadi kecurangan di sini, mengurangi takaran atau timbangan itu bisa dengan cara memang takarannya atau timbangannya sudah dibuat curang sedemikian rupa ya. Nah, sehingga walaupun penuh ya, ternyata apa? Timbangannya kurang ya. Karena sudah diakal-akalin. Nah, walaupun takarannya penuh, tetapi ternyata ketika ditakar dengan alat yang lain kurang. Nah, karena sudah diotak-atik takarannya tersebut ya. Apakah dengan cara ini atau dengan cara bi'adami mil'il mikyal wal mizan, atau dengan cara tidak memenuhi takaran atau timbangan. Takaran timbangannya benar ya, tapi ketika dia menakar atau menimbang tidak dipenuhi secara sempurna ya. Nah, au bi ghairi dzalik, atau dengan cara selain itu, yang jelas bentuk kecurangan dalam takaran atau timbangan. Kata Syekh, fahada sariqatun li amwalin nas, perbuatan seperti ini ya, adalah perbuatan sariqah, pencurian terhadap harta manusia ya. Pencurian atau korupsi ya, terhadap harta manusia. Wa adamu insafin lahum minhum, dan ini menunjukkan apa? Tidak adilnya mereka terhadap orang lain ya. Tidak adanya sikap keadilan terhadap orang lain. Wa idza kana hadza wa'idan 'ala alladziina yabkhasuna an-naasa bil mikyali wal mizan, dan apabila ini adalah ancaman bagi orang-orang yang merugikan manusia dalam hal takaran atau timbangan ya, dengan cara curang tadi, fal ladzi ya'khudhu amwaalahum qahran wa sariqatan aula bihadzal wa'idi minal mutaffifin, maka orang yang dia mengambil harta orang lain secara paksa atau secara na'am sariqah, mencuri ya, maka orang ini lebih pantas untuk mendapatkan ancaman ini ya, daripada orang-orang yang mutaffifin ya. Orang yang jelas-jelas terang-terangan mengambil harta orang lain secara paksa atau secara mencuri atau merampok atau yang semisalnya, ini lebih pantas mendapatkan ancaman ini daripada orang yang curang tadi dalam timbangan. Curang dalam takaran atau timbangan saja itu bukan perkara yang remeh atau sepele ya, tetapi itu perkara yang berat ya. Ancamannya wail, wailun ya. Wailun di sini ima ancaman kecelakaan, celakalah ya, binasalah, hancurlah ya, orang-orang yang curang seperti ini, atau bermakna wailun wadin fi jahannam ya, satu lembah di jahannam bagi orang yang curang seperti ini dalam timbangan atau takaran ya. Maka bagaimana dengan orang yang na'am mencuri atau mengambil harta orang lain secara paksa ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Maka ayat ini juga peringatan ya bagi para tujar, para pedagang ya, agar lebih berhati-hati lagi ya, lebih teliti ya dalam hal timbangan dan takaran. Nah, jangan sampai mengurang-urangi timbangan atau takaran ya. Karena ini adalah perbuatan yang ada ancamannya ya. Wailun lil mutaffifin. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan kaumnya Syuaib ya, alaihi salatu wassalam ya, kaumnya Nabi Syuaib Allah hancurkan. Kenapa? Karena mereka mengurang-urangi takaran atau timbangan. Ini juga menunjukkan bahwasannya mengambil harta orang lain atau mencuri atau merampok atau membegal milik orang lain, harta orang lain ya, ini dosa besar yang besar ancamannya ya. yang curang dalam timbangan saja terancam dengan ancaman seperti ini, apalagi yang merampok, mencuri, atau membegal, atau mengambil harta orang lain secara paksa, lebih pantas untuk mendapatkan ancaman ini. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa dallatil ayatul karimatu ala annal insana kama ya'khudhu minan nasi alladhi lahu yajibu alaihi an yu'tiyahum kullama lahum minal amwali wal mu'amalat. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya seseorang itu sebagaimana dia mengambil haknya dari orang lain, maka dia pun wajib untuk memberikan hak orang lain kepada mereka. Wajib memberikan kepada mereka setiap apa yang menjadi hak orang lain tersebut, baik berupa harta ataupun dalam muamalah yang lain. Bal yadkhulu fi umumi hadza al-hujaju wal maqalat. Bahkan kata Syekh, masuk dalam keumuman ayat ini perkara al-hujaj wal maqalat, perkara tentang argumen-argumen dan maqalat, pendapat-pendapat yang ada dalam diskusi-diskusi. Fa innahu kama annal mutana dhiraini qad jaratil adatu anna kulla wahidin minhuma yahrisu ala ma lahu minal hujaj fayajibu alayhi aydan an yubayyana ma li khasmihi minal hujjati allati la ya'lamuha. Kata Syekh, sebagaimana dua orang yang berdiskusi qad jaratil adah, sudah menjadi kebiasaan, anna kulla wahidin minhuma, bahwa masing-masing pihak dua pihak yang berdiskusi tersebut yahrisu ala ma lahu minal hujaj, masing-masingnya bersungguh-sungguh untuk apa, menyampaikan argumen-argumennya, menguatkan dan membela argumen-argumennya. Dua pihak yang berdiskusi atau dua orang yang berdiskusi sudah menjadi kebiasaan bahwa dalam diskusi masing-masing pihak atau dua orang yang berdiskusi tersebut bersungguh-sungguh untuk menguatkan dan menyampaikan argumen-argumennya. Fayajibu alaihi aydan an yubayyana ma li khasmihi minal hujjati allati la ya'lamuha, maka wajib juga bagi seseorang untuk menjelaskan argumen khasemnya, argumen lawan diskusinya yang tidak diketahui oleh lawan diskusinya tersebut. Nah, jadi dua orang yang berdiskusi, sebagaimana salah satu darinya bersungguh-sungguh atau masing-masing dari keduanya bersungguh-sungguh untuk menyampaikan argumen dan menguatkan argumennya, maka dia pun harus insaf, bijaksana, adil juga apa, menjelaskan hujjah atau argumen lawan diskusinya yang tidak dia ketahui. Wa an yanduru fi adillati khosmihi kama yanduru fi adillatihi huwa, Dan seyogianya dia juga apa memperhatikan argumen-argumen, dalil-dalil lawan diskusinya, sebagaimana dia memperhatikan dalil-dalil dan argumen-argumen dia sendiri. Wa fi hadzal mawdi' yu'rafu insaful insan min ta'assubihi wa tisafihi. Maka dalam situasi dan keadaan seperti ini, ya, maka akan diketahui tentang keadaan seseorang. Apakah dia insaf, bijaksana, adil, ya, ataukah dia ta'assub, fanatik, atau dia i'tisaf, semaunya sendiri, ya, sewenang-wenang, ya, semaunya dan seenaknya sendiri. Wa tawadu'uhu min kibrihi. Dalam situasi dan keadaan seperti ini juga akan diketahui apakah orang ini tawadu, rendah hati, ataukah sombong. Wa aqluhu min safahihi. Dan juga akan diketahui apakah dia seorang yang pandai, cerdik, ya, atau dia seorang yang safah, seorang yang dungu, ya. Nas'alullaha at-taufiq li kulli khair. Kami meminta kepada Allah taufik untuk setiap kebaikan. Kemudian kita lanjutkan, kata Syekh rahimahullahu taala, "Tsumma tawa'ada ta'ala al-mutaffifin." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mutaffifin, orang-orang yang tadi curang dalam timbangan atau takaran. Fata'ajjaba min halihim wa iqamatihim ala ma hum alaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala heran, ya, heran tentang keadaan mereka dan perbuatan yang mereka lakukan, ya, berupa mengurangi takaran atau timbangan. Faqal, maka Allah berfirman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Tidakkah mereka itu yakin bahwasannya mereka akan dibangkitkan nanti, li yaumin 'adzim, pada hari yang besar, yaitu hari kiamat, yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin, yaitu pada hari manusia berdiri untuk menghadap Rabbul Alamin, menghadap Allah Azza wa Jal, untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Qala Syekh, "Falladhi jarra'ahum 'ala at-tadfif 'adamu imanihim bil yaumil akhir." Maka ternyata yang membawa mereka sehingga mereka berani untuk melakukan tadfif, kecurangan, dengan mengurangi timbangan atau takaran, sebabnya adalah adamu imanihim bil yaumil akhir, karena mereka tidak mengimani hari akhir. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin bahwasanya mereka nanti akan dibangkitkan? Ini menunjukkan bahwasanya yang menjadikan mereka berani melakukan kecurangan ini adalah karena tidak adanya keimanan mereka kepada hari akhir. Karena tidak iman terhadap hari akhir, ya, maka mereka sewenang-wenang melakukan ini, ya, melakukan tipuan dalam takaran atau timbangan, atau mengurangi takaran atau timbangan. Wa illa falau amanu bihi wa arafu annahum sayaqumuna baina yadayillah fayuhasibuhum 'alal qalil wal katsir la akla'u an dzalika wa tabu minhu. Dan kalau seandainya mereka beriman kepada hari akhir, ya, dan mereka faham bahwasannya mereka akan berdiri di hadapan Allah, kemudian Allah menghisab perbuatan mereka, ya, baik perbuatan yang sedikit atau perbuatan yang banyak, Allah hisab semuanya, la aqla'u an dzalik, maka niscaya mereka akan berhenti dari perbuatan kecurangan ini dan meninggalkan perbuatan kecurangan ini, wa tabu minhu, dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari kecurangan dan dosa tersebut. Nah, maka wajib ya, bagi kita untuk memperhatikan hal ini ya, dalam hal al-mikyal atau dalam hal al-mizan, takaran dan timbangan. Hendaknya kita menakar dengan sebaik-baiknya atau menimbang dengan sebaik-baiknya ya, dengan takaran dan timbangan yang sempurna ya, tidak dikurang-kurangi ya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan dalam ayat yang lainnya, wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan ya, dan tegakkanlah timbangan secara adil ya, dan jangan kalian mengurang-urangi timbangan ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila ya. Dan auful kaila ya, sempurnakanlah takaran apabila kalian melakukan takaran ya, dan timbanglah ya, timbangan dengan cara yang adil ya. Dzalika khair, itu lebih baik ya, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik pula akibatnya. Yang wajib bagi seorang mukmin adalah berlaku al-insaf wal adil, bijaksana dan juga adil ya. Nah, khususnya dalam hal timbangan atau takaran yang disebutkan dalam ayat-ayat ini dan juga dalam hal-hal yang lain ya, yang mewajibkan padanya al-insaf wal adil, yang wajib padanya harus insaf dan adil ya, harus bijaksana dan juga adil, agar tidak ada manusia yang terkurangi haknya atau terambil haknya. Nah, agar supaya tidak ada manusia yang terzalimi atau teraniaya, masing-masing semua menerima haknya. Nah, sesuai dengan kadar hak mereka masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai pada ayat ini ya, yang bisa kita baca pada pertemuan malam ini. Insyaallah ayat-ayat yang berikutnya dari surat ini kita bacakan atau kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.